terserah apa kata dunia. Takkan koyakkan cintaku padamu, tak peduli kata dunia. Takkan koyakkan imanku padamu, dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu, karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku satu hal ku percaya.